Hadirin jamaah maghrib yang kami muliakan, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kembali kita membuka kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin karya dari Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Kitab ini merupakan kitab adab. Di dalamnya ada adab-adab yang dibutuhkan oleh setiap muslim dalam kehidupan kehidupan dunia atau kehidupan akhiratnya. Pada pertemuan yang lalu telah kita jelaskan 4 kriteria wanita yang diidamkan oleh setiap pria. Maka di sini ada kriterianya. Yang kelima kita akan lanjutkan ya. Al-khamisu, yang kelima al-bakaratu. Yang kelima adalah perawan. Jadi kalau mau menikah, carilah wanita yang perawan. Karena menikahi wanita yang perawan, di dalamnya banyak keistimewaan. Nanti akan disebutkan sebagiannya oleh penulis. Lianna syari'ah nadaba ila dalika. Karena syariat, ya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menganjurkan kepada hal itu. Yakni menganjurkan kita untuk menikahi wanita yang perawan. Ini yang pertama alasannya. Kemudian yang kedua, wa li'annaha tuhibbul sawja wa ta'lafuhu aktsara minas sayyibi. Karena wanita yang perawan akan mencintai suaminya dan akan akrab bersamanya melebihi seorang janda. Betul atau tidak ini? Iya. Mungkin betul, mungkin tidak. Ya, artinya betul dari satu sisi. Ya, ada juga sisi yang lain mungkin ya. Tidak setiap janda seperti itu. Mungkin ya. Wallahu a'lam. Nah, cuma dijelaskan oleh para ulama kita bahwa kenapa para ulama kita menganjurkan kita memilih wanita yang apa nih, yang perawan, selain kita diperintahkan oleh Nabi SAW. Ya, alasan mereka yang lainnya bahwa seorang wanita sudah menjadi tabiatnya bahwa orang yang pertama kali akan dia cintai susah untuk dia lupakan seumur hidupnya. Ya. Apalagi kalau suaminya adalah suami yang baik. Ya. Banyak kenangan-kenangan yang indah. Suaminya dahulu adalah seorang yang romantis. Masya Allah ya. Susah dia lupakan. Ya. Jadi seakan-akannya, seakan-akan penulis di sini ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya seorang wanita yang janda itu sudah ada cinta di hatinya sebelumnya. Sudah ada suami ya, pernah dia cintai. Lain halnya dengan seorang wanita yang masih perawan, belum ada cinta di hatinya kepada seorang suami. Belum ada orang yang pernah bergaul bersamanya dengan pergaulan yang romantis selain suami yang baru dia nikahi. Beda halnya dengan seorang janda. Apalagi kalau suami pertamanya adalah seorang suami yang apa namanya, suami idaman ya. Seorang suami yang soleh, pandai bergaul dengan istrinya, banyak kenangan-kenangan yang manis ketika hidup bersamanya. Ini susah untuk dilupakan oleh seorang janda. Ya. Ini pasti akan ya dialami oleh sebagian apa namanya orang di antara kita. Ketika dia menikahi janda pasti ada hal yang seperti itu. Ya, sama dengan kita, tidak usahlah kita bicara masalah pernikahan, kita punya motor. Motor pertama kita beli susah dilupakan. Wah, dulu ada motorku itu begini. Ya, mereknya begini, Honda. Tua tapi luar biasa ya. Lama saya pakai. Itu pasti terkenang terus. Ya. Apalagi ini manusia. Apalagi kalau dia adalah seorang yang baik, akhlaknya baik, perhatiannya baik, cintanya kepada kita baik. Ya, maka pasti ini akan membawa kenangan tersendiri, susah hilang dari hati seorang janda. Ya. Baik. Kemudian kata penulis, fayujibu dzalika al-wudda. Jadi kata penulis tadi, karena seorang wanita yang perawan itu akan mencintai suaminya dan akan apa namanya akrab bersamanya melebihi seorang wanita yang janda. Fayujibu dzalika al-wudda, maka hal itu akan mengharuskannya lahirnya mawaddah, ya, kecintaan. Fa inna tibaa'a majbulatun 'alal ulsi bi awwali ma'lufin. Karena tabiat manusia tercipta untuk akrab bersama dengan orang yang pertama kali dia kenal. Ya. Makanya seorang muslim itu dilarang berpacaran. Ya, dilarang berpacaran. Nantilah setelah menikah baru kalian pacaran. Karena kenapa, ini juga memberikan pengaruh ke hati. Kadang ada orang ya sampai patah hati karena tidak sempat menikahi wanita yang dia cintai dahulu, karena tergesa-gesa dia mencintai orang. Ya. Makanya orang yang ingin langgeng ya kehidupan berumah tangganya, maka hendaknya dia memulai cintanya ketika dia membangun rumah tangganya. Jangan membangun cinta-cinta yang palsu melalui pacaran-pacarannya. Ya. Ini sudah banyak hal yang kita lihat, musibah yang terjadi. Banyak orang yang masuk ke dalam pintu yang haram ini padahal sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati zina, karena zina itu adalah perbuatan keji dan seburuk-buruk jalan. Pacaran adalah sarana untuk mendekatkan kita kepada zina. Kita dilarang ya. Ya. Selain itu juga tadi akan memberikan pengaruh yang buruk ke dalam akalnya batin seorang manusia. Dia akan sulit melupakan orang yang pernah dia cintai. Ya. Kemudian kata penulis, wa huwa aidan akmalu li mawaddatihi laha. Hal itu juga akan lebih sempurna bagi kecintaan seorang suami ya bagi istrinya. Yakni ketika dia menikahi seorang wanita yang perawan. Karena cintanya seorang wanita perawan itu tulus kepada suaminya. Ketika seorang laki-laki melihat ada ketulusan cinta dari seorang wanita, maka pasti dia akan tulus mencintainya. Ini tabiat seperti itu. Ya. Baik, li'anna tab'a yanfiru min allati massaha ghayru. Karena tabiatnya manusia biasanya dia lari dari sesuatu yang pernah disentuh oleh orang lain. Kalau kita punya beli motor baru dengan motor bekas, mana kira-kira yang lebih kita sukai? Yakin insya Allah motor baru ya. Ya. Motor baru. Itu tabiat manusia seperti itu. Ya, di depan kita ada HP baru dengan HP bekas. Disuruh pilih. Sama-sama mereknya. Sama-sama keutamaannya ya, kualitasnya. Cuma satunya baru, satunya bekas. pasti tabiat kita memilih yang baru. Ada demikian pula seorang wanita ya. Ketika ada yang perawan dengan ada yang janda, pasti tabiat manusia memilih yang perawan. Tapi di sini jangan dipahami bahwasanya oh ustaz ini melarang kita menikahi janda. Tidak ya. Boleh saja. Iya. Apalagi kalau ada pertimbangan-pertimbangan yang lain ya. Iya. Karena kita menikahi wanita kan bukan hanya karena oh ya perawannya dia. Ya, tapi ada sebab-sebab yang lain. Ada pertimbangan-pertimbangan yang lain. Kadang kita punya pertimbangan menikahi seorang janda karena kita punya adik. Ya. Punya apanya, punya anak misalnya. Kita punya pernah menikah dengan seorang wanita, kemudian kita bawa ya, seorang anak. Anak ini butuh perawatan dari seorang wanita yang sudah pengalaman. Wanita yang pengalaman tentunya janda ya. Insyaallah ya. Walaupun tidak semuanya ya. Ini ada pertimbangan-pertimbangan seperti ini. Atau mungkin kita menikahi seorang janda karena kita melihat kesolehannya. Ya, dia lebih soleh dibandingkan wanita-wanita perawan yang lainnya. Kadang kita menikahi seorang janda karena kita kasihan. Hidupnya terlunta-lunta. Tidak ada yang mencarikan nafkah ya. Orang tuanya, kerabatnya juga tidak ada. Mungkin dia berada di perantauan, suaminya meninggal atau dia cerai dengan suaminya. Kemudian dia hidup terlunta-lunta di negeri orang. Akhirnya kita punya rasa iba ya, rasa kasihan. Maka kita menolong seseorang karena ingin ya menyelamatkan dia dari hal-hal yang akan menimpa dirinya berupa kesusahan. Maka kita nikahi ya wanita ini karena kita ingin menolong dia. Allahu fi auni al-abdi makana makana al-abdi fi auni akhi. Kata Nabi SAW dalam riwayat Muslim, Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Makanya dulu ada pengalaman tersendiri bagi saya. Ada seorang akhwat terlunta-lunta dia hidupnya karena dinikahkan, dijodohkan ya antara orang tua dengan orang tua. Ya, akhwat ikhwah juga sama, tapi tidak saling mencintai karena sebelumnya tidak pernah berkuliah, tiba-tiba disuruh kawin. Ya, akhirnya laki ini ya suaminya lari, pergi meninggalkan rumah, dia tinggalkan istrinya tanpa ada nafkah. Istrinya pulang ke rumahnya dimarahi sama orang tuanya, tidak boleh pulang katanya, kamu harus sabar di sini. Akhirnya datang ke rumah saya minta tolong, bagaimana Ustaz ya solusinya? Ya. Saya akhirnya katakan bahwa sabar dulu, nanti kita carikan dulu jalan keluar, ya. Nanti saya temui suamimu, baru saya bicara baik-baik. Akhirnya, ya, kesimpulannya suaminya ini tidak mau. Dia milih untuk cerai. Ya. Kebetulan saya boncengan waktu itu sama ikhwan ya, teman. Saya sama-sama pulang dari rumahnya suaminya ini ya, si laki-laki ini. Saya katakan kepada orang yang bonceng saya, bagaimana? Ya. Kamu kan dulu bilang sama saya mau menikah. Sekarang sudah ada tantangan ya. Dia bilang, tapi janda Ustaz, biar janda. Kalau saya punya prinsip lain. Allahu fi auni al-abdi makanan abdi fi auni akhi. Saya bacakan hadisnya. Akhirnya dia minta ya kesempatan untuk berpikir. Akhirnya ternyata dia nikahi. Ya, karena dia kasihan melihat janda ini. Jadi kadang kita menikahi janda karena begitu. Mungkin juga karena apanya kita nikahi dia karena punya keterampilan, yang punya kepandaian, atau alasan-alasan yang lainnya, pandai memasak, pandai merawat, pandai, iya. Atau mungkin karena dia adalah janda yang apanya punya, dia cari orang yang ingin membimbing dia. Dia punya banyak harta benda, tapi tidak ada yang siap menjalankan usahanya. Kebetulan kita seorang usahawan ya, seorang bisnismen, wah kayaknya pantas saya. Dia cari-cari yang begitu ya, kayaknya juga saya memang harus yang maju ini. Kan biasanya kan begitu ya, ya. Atau mungkin karena dia apanya punya profesi yang apanya sama dengan profesi kita. Dia dahulu penjual soto. Nah, kita kebetulan juga penjual soto. Nah, jadilah ya. Nah, selama ini kita tidak ada yang masakkan di rumah. Resep-resepnya juga ya, namanya laki-laki kalau masak ya. Tidak sama kalau perempuan. Nah, jadilah ya, ketemu soto dengan soto. Ini contoh saja ya. Kadang ada hal-hal yang terjadi seperti ini. Ya. Di sore ketika menikahi seorang wanita, ya memang ya tabiat kita senang kepada seorang wanita yang perawan. Tapi ini tidak menutup jalan bahwasanya kita juga boleh untuk menikahi seorang janda. Akan terkadang lebih bermaslahat kita menikahi seorang janda dengan berbagai pertimbangan seperti yang saya jelaskan tadi. Ya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada sahabat Jabir bin Abdullah, katanya, atazawwajta, kamu sudah menikah? Kata sahabat Jabir, na'am. Kata sahabat Jabir, iya. Tazawwajtu sayyiban. Katanya, saya menikahi seorang janda. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apalah jariatan tulah ibu hawa tulah ibu kah? Kenapa katanya kamu tidak menikahi seorang perawan yang bisa kamu ajak bercanda ya, bermain-main bersamanya, dia pun ya sebaliknya bisa bercanda dengannya. Kemudian sahabat Jabir menjelaskan kepada Nabi SAW bahwa saya ini katanya punya adik-adik yang kecil. Orang tua saya meninggal, menyisakan bagi saya adik-adik yang perlu diapanya, dididik, perlu dirawat, perlu disisiri rambutnya, perlu diberi makan. Nah, tidak ada yang bisa seperti ini merawat anak-anak kecil yang begini banyaknya kecuali katanya janda. Akhirnya Nabi SAW mentakrir ya, mendiamkan ya. Sahabat Jabir tidak memberikan lagi arahan yang lain karena memang pandangan dan pertimbangannya cocok ya. Ya. Ini disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya. Hadirin sekalian yang kami muliakan. Kemudian kriteria yang keenam, antakuna waludan. Hendaknya wanita tersebut adalah wanita yang peranak. Wanita yang subur. Mungkin diantara kita bertanya, bagaimana caranya saya mengetahui bahwasanya wanita yang akan saya lamar itu adalah wanita yang subur? Jawabannya pertama, bahwa seorang bisa mengetahui kesuburan seorang wanita pertama dari kesehatannya. Kalau dia sehat, insya Allah ada kemungkinan. Kemudian yang kedua, dilihat dari keluarganya. Dilihat dari keluarganya. Misalnya keluarganya, kakaknya atau orang tuanya sendiri, banyak-banyak anaknya. Ada yang 8, ada yang 10, ada yang 12, ada yang 11. Seperti saya sekeluarga, orang tua saya ya bersaudara 3. Ya orang tua saya punya 10, adiknya 8, satunya lain tak salah 9. Jadi mereka berlomba-lomba semua punya anak. Subur semua ya. Ya. Jadi biasanya dilihat dari orang tuanya ya, ataukah saudara-saudaranya, saudari-saudarinya. Kemudian yang ketiga dilihat dari wanita ini sendiri. Mungkin dia pernah menikah, ya janda dia ya, tiba-tiba cerai atau meninggal suaminya, ada anaknya 4 orang, 5 orang. Wah ini bagus ini. Ya. Ada dulu ikhwah dia mau menikah, ya, dia mau poligami, datang kepada saya karena dia mengadukan istrinya sudah puluhan tahun menikah belum ada anaknya, sementara dia mau anak. Bagaimana Ustaz, perawan atau janda saya nikahi? Saya bilang kalau saya mau aman, ya, saya sarankan kalau mau aman nikahi, cari janda yang ada anaknya. Karena kalau sudah ada anaknya apalagi banyak, berarti dia sudah terbukti subur. Kalaupun Anda yang mandul dan Anda sudah menikahi wanita ini, Anda sudah punya anak juga. Masuk akal dia. Akhirnya dia nikahi janda yang ada anaknya. Jadi terkadang janda itu menjadi alternatif, ya. Ya, pilihan yang ya luar biasa, ya. Berikan solusi, ya. Jadi tidak boleh kita menganggap remeh janda ini, ya. Mandang remeh mereka tidak boleh, ya. Karena kadang mereka menjadi solusi yang terbaik bagi sebagian orang di antara kita. Baik. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dan Tirmidzi dalam sunannya, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tazawwajul waludal wadud." Nikailah wanita yang peranak lagi subur. Peranak lagi penyayang. Ya. Nikailah wanita yang peranak lagi penyayang. Fa inni mukatsirum bikum al-umama yaumal qiyam. Karena sesungguhnya aku ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan berbangga dengan banyaknya kalian di depan umat-umat yang lain pada hari kiamat. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam senang kalau banyak umatnya. Makanya seorang muslim jangan membatasi anaknya 2 orang. Ya, ada sebagian orang ya suka kalau anaknya 2 orang. Besar anaknya, 1 menikah, 1 mati. Sudah kosong rumahnya, sunyi rumahnya. Baru dia menyesal ketika dia sudah tua. Ya, sunyi rumahnya. Tidak ada lagi suara anak-anak. Kenapa? Karena ketika dia masih muda, dia batasi anaknya cuma 2. Di seorang muslim itu justru dianjurkan untuk memperbanyak anak. Karena Nabi SAW senang. Senang kalau umatnya banyak. Ya, karena kalau semakin banyak umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka semakin banyak pahala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semakin banyak pahalanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ya setiap dari umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam Islam itu karena dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita perbanyak umatnya. Baik. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tazawwajul waludal wadud." Nikailah wanita yang peranak lagi penyayang. Yakni penyayang kepada suaminya, penyayang kepada anak-anaknya, penyayang kepada mertuanya. Jadi istri juga kalau menikah dengan seorang apa nih yang suaminya ya, seorang laki-laki, itu jangan cuma suaminya yang dia sayangi. Tapi juga orang tuanya suaminya. Kemudian saudara-saudaranya. Karena kita dapati ada sebagian orang kadang menikah, dia cuma sayang suaminya, sementara mertuanya dijadikan musuh. Naudzubillah. Mertua kita itu kedudukannya sama dengan orang tua. Makanya kalau kita sudah menikah dengan seorang laki-laki, sebaliknya seorang laki-laki menikahi seorang wanita, menikahi seorang wanita, maka otomatis mertuanya berubah statusnya menjadi mahram muhabbat, mahramnya yang abadi. Karena statusnya berubah jadi orang tua. Ya. Boleh kita apanya cium tangannya, kita apanya rangkul dia. Misalnya kita baru ketemu lagi, ya. Karena kita sayang sama mereka semua. Itu mahram muhabbat, ya. Baik. Kriteria yang berikutnya, yang ketujuh adalah an-nasabu, nasab, ya. Wa huwa an takuna min baiti dinin wa salahin, yaitu seorang wanita berasal dari rumah beragama dan soleh. Artinya berasal dari keluarga yang beragama, taat beragama dan soleh. Nah, ini kita milih wanita, jangan pilih sembarangan. Hati-hati ya. Yang pertama kita lihat, perhatikan. Iya. Wanita yang kita akhirnya ingin nikahi, pertama dilihat adalah keluarganya. Ini keluarganya, oh orang baik, orang baik-baik. Iya. Tapi kalau keluarganya penjudi, peminum balok ya, ini hati-hati. Kecuali ada pertimbangan lain, ingin menyelamatkan dia, mengeluarkan dia dari ya rumah yang buruk itu, mungkin ya. Tapi lihat dulu wanitanya juga, dia mau baik atau tidak. Karena ada juga wanita tidak mau baik. Kalau ternyata dia mau baik, dia mau keluar dari lingkungan yang buruk, ya kenapa tidak? Ya, tapi maksudnya di sini, kalau kita melihat ada seorang wanita yang akan kita pinang, tapi dia berasal dari lingkungan yang buruk, maka di situ perlu ada pertimbangan khusus. Ya, kita kaji, teliti, ini cocok tidak untuk saya. Jangan sampai wanita ini begini. Karena biasanya orang itu, kalau dia hidup di lingkungan yang buruk, pasti akan terimbas dengan keburukan yang ada di sekitarnya. Sebagaimana halnya, kalau ada orang yang hidup di lingkungan yang soleh, lingkungan yang baik, biasanya dia akan mendapatkan pengaruh yang baik. Ya, ini biasanya seperti itu ya. Walaupun ya tidak mesti demikian ya, 100% begitu tidak ya. Karena ada juga orang berasal dari keluarga yang baik-baik tapi dia nakal, dia rusak ya. Jadi apa namanya, kita apa yang perhatikan ya nasabnya, apakah dia berasal dari keluarga yang baik-baik. Ya, kalau dia berasal dari keluarga yang baik-baik, dia juga kelihatan baik, kenapa tidak? Kita maju, kita pinang dia supaya kita mendapatkan keturunan yang baik. Ya. Kemudian kriteria yang kedelapan adalah antakuna ajnabiyatan. Yang kedelapan, hendaknya wanita itu adalah wanita ajnabiyah. Wanita asing ya. Wanita asing. Jadi bukan mahram kita yang kita nikah ya, atau mungkin maknanya di sini wanita asing, wanita yang tidak ada apa namanya, tidak terlalu dekat hubungan kekerabatannya dengan kita. Karena kadang katanya kalau dekat, ada sebagian tulisan yang pernah saya baca, katanya kalau hubungan kekerabatan kita terlalu dekat, biasanya ada muncul ya penyakit-penyakit khusus ya, seperti penyakit kusta atau penyakit yang lainnya. Itu kalau terlalu dekat. Ya. Wallahu alam ya, apa pertimbangan dari penulis di sini? Yang jelas beliau katakan di sini hendaknya wanita itu adalah wanita ajnabiyah. Ajnabiyah mungkin maknanya di sini lawan dari kata mahram. Ya. Atau mungkin maknanya di sini ya lawan dari kata orang yang apa namanya, orang yang dekat. Ya, kerabat. Wallahu taala alam ya tentang maksud dari penulis di sini. Baik. Ini beberapa kriteria yang dibawakan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Kemudian beliau menutup pembahasannya. Kata beliau, wa kama yanbaghi lirrajuli ayyandura fil mar'ati. Yang bagi lil wailiyyi ayyandura fi dini rajuli wa akhlaqihi wa ahwali. Sebagaimana halnya sepantasnya bagi seorang laki-laki, sepantasnya dia apanya melihat wanita yang akan dia pinang, maka hendaknya bagi seorang wali perempuan itu juga melihat, memperhatikan agama laki-laki yang datang kepadanya, akhlaknya dan juga keadaan-keadaannya, sama seperti dengan wanita tadi. Iya, ada 8 kriteria yang kita perlu perhatikan. Iya, jadi ada 8 kriteria yang perlu kita perhatikan ya. Kalau pada wanita misalnya kita perhatikan agamanya, ya laki-laki juga harus dilihat agamanya. Iya, apakah dia beragama atau tidak? Jangan cuma perempuan yang dilihat, sementara perempuan tidak, pihak dari perempuan tidak memperhatikan agama seorang apanya laki-laki, calon mempelai ya, calon peminang ya. Nah, kalau perempuan kita perhatikan akhlaknya apakah baik atau tidak, juga laki-laki harus kita perhatikan akhlaknya ya. Nah, kalau seorang wanita kita perhatikan mahal maharnya atau tidak, kita juga perhatikan pada laki-laki. Ini laki-laki mau menikahi saya karena dunia atau tidak ini? Iya. Kalau dia mau menikahi saya karena dunia, perlu saya pertimbangkan dulu. Paham ya? Nah, kalau wanita misalnya diperhatikan kedudukannya sebagai seorang perawan, laki-laki juga diperhatikan dia perjaka atau tidak. Walaupun duda juga kadang ya ada yang bagus, bahkan lebih bagus daripada yang perjaka ya. Iya. Kadang ada begitu ya. Iya. Demikian pula kalau seorang perempuan kita perhatikan kesuburannya, laki-laki juga diperhatikan. Ini yang datang melamar, berapa dia bersaudara? 11 orang. Masya Allah. Bagus ini. Berarti ini harapan bagi saya ini bisa memberikan anak. Iya. Nah, demikian pula nasabnya, perhatikannya. Kita perhatikan nasabnya. Ya, ini apakah dia berasal dari keluarga yang beragama, ya, keluarga yang soleh, ataukah berasal dari keluarga yang rusak? Ya. Berasal dari ya keluarga broken home ya. Nah, itu perlu dipelajari, diperhatikan ya. Jadi tidak semua pelamar langsung kita terima. Ya, khususnya wali perempuan itu harus berhati-hati ya, apalagi di zaman kita ini orang pandai bersandiwara. Ya, datang kepada kita beli peci di pasar, datang ya, baik-baik ya. Tapi enggak tahu kita di belakangnya bagaimana. Iya. Maka perlu dipelajari. Baik. Dan juga wanita laki-laki ini harus ajnabi. Bukan mahram kita, atau mungkin maksudnya bukan kerabat kita yang paling dekat. Iya. Baik. Li'annaha tasiru bin nikahi markukotan. Karena seorang wanita akan menjadi tawanan dengan sebab pernikahannya. Jadi wanita juga harus perhatikan baik-baik. Siapa laki-laki yang akan menawan hati dan raganya? Apakah laki-laki yang baik ataukah dia ada laki-laki yang buruk? Ya, makanya perlu pertimbangan matang ya. Wa mata sawajaha min fasikin aw mubtadi'in. Nah, kapan saja seorang wali menikahkan putrinya dengan seorang laki-laki yang fasik, laki-laki yang tidak taat, ataukah dia seorang mubtadi', seorang ahli bid'ah, ya, suka menciptakan ajaran-ajaran baru, perbuatan-perbuatan yang tidak ada tuntunannya dalam agama, ya. Faqad jana 'alaiha wa 'ala nafsi. Maka sungguh wali yang seperti ini telah berbuat kejahatan atas putrinya dan atas dirinya sendiri. Makanya banyak wali yang menyesal. Dia nikahkan anaknya dengan seorang yang fasik. Bahkan kadang ada orang tua dia nikahkan anaknya dengan seorang laki-laki yang tidak sholat. Apa yang mau diharap laki-laki yang tidak sholat? Ya haknya Allah subhanahu wa ta'ala saja dia tidak tunaikan. Haknya Allah subhanahu wa ta'ala yang terbesar itu adalah sholat. Nah kalau laki-laki tidak sholat, suaminya tidak sholat, kira-kira apa yang kita harapkan dia dari suami yang seperti ini? Kita harapkan dia untuk memenuhi haknya anak-anak kita selaku istrinya? Itu tidak mungkin. Ya, oleh karena itu perhatikannya, ketika ada orang yang datang melamar anak kita, tanya baik-baik. Kalau perlu jangan diterima langsung. Ya, kalau dia orang yang baru datang langsung, ya baru saat itu juga kita tahu. Kecuali kalau sudah lama banyak informasi kita sudah dapat, ya baru kita apa namanya terima. Ya, tapi kalau orang yang baru muncul, baru masuk dalam kehidupan kita, tiba-tiba dia datang melamar, tunggu dulu. Cari dulu informasi, kampungnya di mana, keluarganya siapa, cari informasi supaya kita tidak menyesal, ya. Iya, tidak menyesal seperti sebagian orang yang menikahkan anaknya dengan sembarangan orang. Ternyata dia nikahkan anaknya dengan peminum balok, penjudi, ya, koruptor, dengan orang apanya musyrik, suka berbuat kesyirikan, datang suka datang ke pohon-pohon, ya, keramat, suka bawa telur ke pinggir sungai. Ini tidak boleh, ya. Atau dia adalah seorang dukun, seorang peramal misalnya, ya. Atau mungkin dia adalah seorang kafir, na'udzubillah. Ini ada juga orang tua seperti ini, tidak ada kepeduliannya dengan anak-anaknya. Dia mau menikah dengan orang muslim, ya orang kafir tidak masalah. Yang penting katanya ada duitnya, orangnya tampan. Apa gunanya duitnya, harta? Apa gunanya ketampanan seseorang kalau dia adalah orang yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang tidak peduli dengan Tuhannya? Nah, ini pentingnya kita belajar seperti ini juga supaya kita ada ilmu tentang apanya menerima seorang laki-laki yang datang melamar, ya, anak kita. Jangan kita sembarangan, ya, menerima orang. Baik. Kemudian kata penulis menukilkan sebuah asar dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, qala rajulun lil Hasani mimman uzawwiju ibnati. Ada seorang laki-laki berkata dan bertanya kepada Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, seorang ulama tabi'in, katanya, bersama siapakah putri saya akan saya nikahkan? Qala mimman yattaqillah. Kata Al-Hasan Al-Basri, kamu nikahkan dia bersama dengan orang yang bertakwa kepada Allah. Yani orang yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan jauh dari maksiat. Karena ini yang namanya takwa. Orang itu melakukan ketaatan, kemudian dia jauh dari maksiat. Nikahkan dengan orang yang seperti ini. Kenapa jemaah sekalian? Kata Al-Hasan Al-Basri, fa innahu in ahabbaha akramaha. Karena kalau seorang laki-laki yang bertakwa mencintai, ya, anakmu, maka pasti dia akan memuliakannya. Jadi kalau seorang apanya kamu nikahkan dia dengan seorang yang bertakwa, kalau dia memang benar-benar mencintai anakmu, maka pasti dia akan memuliakannya. Artinya dia nikahi atas dasar kecintaan kepada sang anak, sang putri, ya. Wa in abghadaha lam yadhlimha, lan yadhlimaha. Kalau dia benci kepada anakmu, artinya dia tidak nikahi atas dasar kecintaan, cuma dasar kasihan. Lan yadhlimaha, maka pasti dia tidak akan mendzaliminya. Karena menikah itu kan ada dua, ya. Ada orang menikah karena dia cintai wanita itu, ya. Ada juga orang yang menikahi seorang wanita bukan karena dia cinta kepadanya, tapi karena dia kasihan, sayang dia kepada wanita ini. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebanyakan istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam janda yang tua. Ya. Menikahi janda-janda yang tua. Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan mencintai mereka, menikahi mereka karena betul-betul dia cinta kepada wanita ini, tapi karena dia sayang kepada wanita ini. Ya. Makanya dalam ayat dikatakan wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah jadikan ya pasangan bagi kita, dan setelah itu Allah jadikan ya, setelah kita nikahi Allah jadikan di antara kita mawaddah, kecintaan, yaitu kecintaan yang lahir karena ya kita inginkan anak darinya. Ya. Wa rahmah dan rahmat, sayang. Ya, artinya dia nikahi bukan karena dia ingin anak dari wanita ini, tapi karena dia ingin menyayangi, ya, mengasihi wanita ini, sayang dia, ya, iba dia terhadap wanita ini kalau dia tidak nikahi. Itu kebanyakan istrinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nikahi bukan karena ada mawaddah, tapi karena warahmah. Ya, 11 orang istrinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma ada beberapa yang apa nih, yang perawan ya. Ya. Cuma Aisyah ya. Ya, Aisyah. Ada namanya Maryam, tapi ini pun berselisih ulama apakah dia budaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah dimerdekakan setelah itu dinikahi. Ada khilaf di kalangan para ulama. Ya. Hadirin sekalian yang kami muliakan, saya kira sampai di sini dulu apa yang perlu kita jelaskan pada majelis kali ini. Jadi ada 8 kriteria yang perlu kita perhatikan ketika ya kita ingin menikah, atau siapa saja yang ingin menikah, ataukah ketika anak kita ya ingin menikah, kita sebagai wali, maka kriteria ini juga perlu kita perhatikan. Apakah bisa pinjam uang ke sana keluarga untuk menikah? Ya. Pertama, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali apa yang dia mampu. Yang kedua, kalau memang kita harus menikah karena kita sudah melihat umur semakin hari semakin bertambah, bahkan mungkin sudah tua ya, umur sudah kepala 3 belum menikah-menikah, atau bahkan kepala 4 ya belum juga menikah ya, dan kita sangat butuh seorang wanita yang menemani dalam hidup kita ya, kemudian kita memandang bahwa kalau kita berutang pinjam ya uang, bisa kita lunasi sesuai dengan perjanjian ya, maka insya Allah ta'ala tidak apa-apa ya. Bahkan terkadang wajib kita berhutang. Ada orang kalau tidak berhutang tidak menikah ya, bisa-bisa jatuh dalam zina, atau bisa-bisa sering buka YouTube ya. Nah, ini bahaya nih, ya. Ya. Itu mungkin wajib dia untuk pinjam uang. Seorang akhwat yang sedang proses ta'aruf dengan ikhwah, belum nadar, apakah ikhwah lain masih bisa maju untuk khitbah? Kalau dia belum maju ya, masing-masing orang punya kesempatan ya. Ya, siapa yang duluan dia dapat. Kecuali kalau dia sudah datang, kemudian apa nih keluarganya, akhwatnya juga sudah mengiyakan, ya tidak boleh kita ya datang lagi untuk melamar. Ya, tapi kalau orang ini juga belum jelas, ya statusnya orang yang datang, dia datang juga melamar, tapi dia belum jelas diterima atau tidak. Disuruh menunggu dulu. Kita dengar berita disuruh menunggu. Ah, kalau begitu saya juga maju. Ya, belum diiyakan ya. Insyaallah tidak apa-apa ya. Makanya di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabiah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya. Sahabat ini namanya Fatimah bintu Qais, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang dua orang pelamar. Ini dalam riwayat Muslim ya. Dia bertanya tentang dua orang sahabat ya. Yang pertama adalah sahabat Muawiyah. Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Yang kedua adalah sahabat Abu Jahal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban kepada sahabia ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa'amma Muawiyah tu farajulun sa'lukun la malalah." Adapun Muawiyah, maka dia adalah seorang laki-laki yang kere, tidak ada hartanya. Ada juga isyarat bagi kita kalau mau menikahi seorang pria, cari pria yang ada hartanya, tidak mesti kaya. Apa mau dimakan kalau tidak ada hartanya? Mau makan batu? Iya. Paham ya? Wa amma Abu Jahmin farajun la yadau asahu an'atihi. Sedangkan aparnya Abu Jaham ini, adapun Abu Jaham, maka dia adalah seorang laki-laki yang tidak pernah meletakkan tongkatnya. Para ulama berselisih dalam menafsirkan hadis ini. Ada yang menyatakan maknanya orang ini sering berpergian. Ya, tongkat di situ is kinaya tentang ya safar. Karena orang yang pergi bersafar panjang biasanya dia butuh kayu. Kalau dia capek jalan dia bertumpu pada tongkatnya. Ya, ada juga menyatakan bahwa Abu Jahal ini suka memukul wanita. Suka pukul istrinya, makanya dia cerai dari istrinya. Setelah itu dia cari lagi perempuan lain. Ya, ini juga yang menjadi pertimbangan bagi kita kalau menerima seorang laki-laki, lihat laki-laki ini tukang pukul atau bukan. Kalau tukang pukul jangan diterima. Suruh dulu bertobat. Masalahnya ini anak kita ya. Mau dilamar ya. Bahaya kalau dia lamar. Kalau sudah dinikahi kita suruh cerai juga susah ya. Kadang kita tidak punya bukti juga. Ya. Ini seorang yang parahnya ya. Kita ingin meminang seorang wanita. Kalau sudah jelas bahwa pihak perempuan sudah menerimanya, maka tidak boleh lagi kita meminangnya. Tapi kalau belum ada jawaban, maka masih ada kesempatan bagi kita sebagaimana yang dilakukan oleh dua orang sahabat Muawiyah dan Abu Jahal radhiyallahu anhu. Baik. Tidak ada lagi. Satu aja ya. Baik. Saya kira sampai di sini dulu majelis kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ya taufik dan pertolongan-Nya bagi kita semua dan juga memberkahi waktu-waktu kita dan usaha kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.